saat bintang tak mampu lagi berdendam, saat malam menjadi terlalu dingin, hingga pagi tak seindah biasanya. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik, hujan badai, kita lalui bersama. Saat hilang arah tujuan, kau tahu kemana berjalan. Meski terang, meski bersama, ku tak bisa merubah yang tak terjadi, tapi aku kan menjanjikan yang terbaik agar kita tak pernah menjadi jadi. Meski beda dermaga untuk kita berlabuh, takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik, hujan badai, kita lalu bersama. Saat hilang arah tujuan, kau tahu kemana berjalan. Meski terang, meski gelap, kita lalui bersama. Pernah kita jatuh, mencoba berdiri, menahan sakit dan menangis. Tapi arti hidup lebih dari itu, dan kita mencoba melawan. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas terik, hujan badai, kita lalui bersama. Bersama.